Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nas wa tibyanan likulli syai'in wa furqanan bainal haqqi wal batil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa man tabi'ahu min ummatihi bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Buya Yahya Zainal Ma'arif, yang semoga beliau diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, sehat walafiat, dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin, hadirat jamaah, muslimin, muslimat, dan para pendengar dimanapun berada, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama merenungi dari beberapa ayat yang telah Allah turunkan untuk kita semua, dari berapa kalam Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu banyak mengandung hikmah untuk kehidupan kita semua. Yang mana Al-Quran ini adalah semua mengandung bagaimana mengatur kehidupan kita, yang mana isinya adalah untuk memberikan kepada kita semua jalan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka siapapun saja yang kembali kepada Quran, berpegangan dengan Quran, maka insya Allah orang ini adalah orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan tentu di saat kita memahami Al-Quran, di saat kita mentadaburi Al-Quran, adalah bukan kita memahami, mentadaburi dengan hawa nafsu kita. Akan tetapi kita memahami dan mentadaburi adalah dengan cara mengikuti tadaburnya para ulama, dengan cara mengikuti pahamnya para ulama. Bukan seperti orang yang mentadaburi zaman sekarang dari orang-orang yang barat sana, memahami Quran dengan sekehendak hawa nafsunya, memahami Quran dengan seenaknya, maka yang kita pahami bukan semacam itu. Akan tetapi kita pahami adalah kita mengikuti metode para ulama. Maka di majlis inilah kita sama-sama belajar untuk bertadabur dengan Quran, memahami Al-Quran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya adalah Al-Quran sendiri, kalau orang di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Al-Quran, di dalam hatinya penuh kecintaan di dalam Al-Quran, maka di saat memegang pun itu sudah terasa begitu agungnya kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ada salah satu daripada sahabat Ikrimah, bahwa di saat beliau mengambil mushaf kemudian membukanya, maka hati beliau akan terus bergetar karena merasa begitu agungnya kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau belum membaca ayat-ayat Allah, akan tetapi baru membuka dan melihat ayat-ayat Allah, tapi hatinya sudah merasa begitu agungnya kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sering kita lupakan, kita membaca banyak ayat-ayat Al-Quran tanpa ada yang masuk ke dalam hati kita. Karena kadang kita bacanya hanya di mulut, tidak sampai ke dalam hati. Akan tetapi lihat sahabat Ikrimah, baru melihat ayat Al-Quran, akan tetapi sudah merasuk ke dalam tulang dan hatinya. Maka inilah yang harus kita pelajari dan terus kita tingkatkan bagaimana kita memahami Al-Quran, sehingga di saat kita membacanya seakan kita adalah yang dikhutbi Allah. Di saat kita membaca ayat-ayat menerangkan siksa, menerangkan api neraka, seakan-akan bahwa kita adalah orang yang dituju oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan kita ini termasuk yang orang yang kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semacam itulah mengapa banyak para sahabat, para ulama terdahulu di saat mereka membaca Al-Quran, di saat melewati ayat-ayat siksa, mereka mengulang-ulangnya, bahkan di antara mereka ada yang sampai pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal. Karena itulah mereka semuanya merasa bahwa dirinya adalah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Agar tetapi, kadang kita merasa aman. Di saat membaca ayat-ayat surga, kadang kita merasa, oh saya ini sudah penduduk ahli surga. Tetapi di saat membaca ayat siksa kita lupa, seakan-akan bahwa ini adalah ayat untuk orang lain. Padahal yang utama adalah ini adalah seakan-akan untuk kita, biar kita adalah menjadi orang yang selamat. Dalam ayat tadi yang sudah dibacakan oleh Al-Habib Ja'far, adalah ini keterusan kelanjutan daripada ayat sebelumnya, yang dimana sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW, telah memberikan hujjah kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang-orang yang jauh daripada agama Islam tentang dalilun nubuwah, yaitu tentang dalil kenabian, tentang dalil tauhid, tentang keimanan. Allah SWT menjelaskan dari mulai ayat inna dina indul Islam dan juga ayat sahidallah, semuanya adalah menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad ketika orang Yahudi dan orang Nasrani meminta agar diperlihatkan tanda-tanda bahwa beliau adalah seorang rasul, sehingga Allah Taala memperlihatkan di saat perang Badar, di mana banyak kaum kafir Quraisy lebih banyak daripada kaum muslimin, akan tetapi kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin dilihat oleh orang-orang kafir seakan-akan lebih banyak, padahal jumlahnya lebih sedikit. Itu semua adalah tanda kebesaran dari Allah. Allah perlihatkan kepada orang-orang kafir. Bahkan apa yang diminta oleh orang kafir kepada Muhammad untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah, semuanya Allah penuhi. Akan tapi setelah itu ternyata dasar orang kafir, mereka memang sejatinya adalah tidak untuk beriman. Hatinya memang tidak untuk iman, akan tetapi yang ada adalah dengki. Sehingga beliau terus meminta, dikasih ini, minta ini, dikasih ini, minta dalil ini. Semuanya tidak ada ujungnya. Maka Allah berfirman, Kul ya Muhammad, katakan kepada mereka, Fa'in hajjuka fakul aslam tuwajhilillah. Jika mereka masih tetap meminta hujah kepada engkau, maka katakan kepada mereka, aslam tuwajhilillah. Saya pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa man itaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Jadi katakan kepada mereka, orang-orang kafir yang meminta hujah terus, katakan bahwa aku sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang mengikutiku. Setelah itu Allah SWT menyebutkan bagaimana kekufurannya orang Yahudi, Nasrani, kekufurannya pemusuh Islam. Mereka membunuh para nabi. Mereka membunuh orang-orang soleh. Zaman sekarang jarang orang yang membunuh kiai, orang yang sedang dakwah, ceramah tiba-tiba dibunuh, tidak ada. Tapi ini kekufurannya orang Yahudi, Nasrani dulu yang memusuh Islam, para nabinya. Di Bani Israel mereka bunuh, orang solehnya mereka bunuh. Kekejaman mereka, kekufuran mereka Allah sebutkan. Wa qatlihimul anbiya'a. Disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah mereka pembunuh-pembunuh para nabi. Di sini yang dibunuh para nabi, bukan para rasul. Karena kalau para rasul dibunuh, makanya tentu berlawanan. Karena para rasul sendiri adalah diutus oleh Allah untuk menjelaskan risalah yang dibebankan kepadanya. Nah, bagaimana kalau dibunuh? Jadi para nabi, karena para nabi ini banyak jumlahnya. Nah, ada yang mengatakan dalam hadis 124.000 nabi. Akan tetapi lebih banyak sebenarnya dari itu para nabi yang tidak Allah sebutkan, yang tidak Allah jelaskan kepada kita semua. Dan di Bani Israel ini banyak para nabinya. Jadi banyak sekali para nabi dari kalangan Bani Israel, dan juga banyak dibunuh oleh mereka. Kemudian mereka tertipu dengan ucapan bahwa lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, saya tidak akan terkena api neraka, saya tidak akan disiksa kecuali beberapa saat saja. Illa ayyaman ma'dudat, meremehkan, mengentengkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Qul Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah mengajarkan kepada Muhammad, katakan wahai Muhammad, Allahumma, di sini artinya berdoa, ya Allah, malikal mulki, dat yang merajai semua kerajaan. Dan ayat ini adalah asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah di saat Nabi Muhammad SAW telah menaklukkan kota Makkah, beliau berjanji kepada umatnya, beliau berjanji kepada para sahabat, beliau berjanji kepada umat Islam bahwa akan kelak menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi. Karena pada saat itu kerajaan Persia dan Romawi adalah kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang begitu agung, Nabi Muhammad berjanji akan menaklukkannya. Kemudian setelah itu terjadi perang Khandaq. Ya, ini perang Nabi Muhammad membuat parit yang dimana adalah hasil daripada musyawarah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Seorang Nabi yang sudah pinter, yang mendapatkan wahyu dari Allah, akan tetapi ternyata ketawaduan beliau selalu meminta, di dalam segala halnya meminta musyawarah kepada sahabat. Maka ini penting, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Bahwa Nabi Muhammad ini selalu hal yang akan dilakukan untuk kemajuan umat Islam senantiasa dimusyawarahkan bersama para sahabat. Termasuk di saat akan terjadi perang Khandaq, meminta kepada para sahabat, bagaimana para sahabat ini ingin bahwa musuh kita sangat banyak. Maka dari perintah ada yang mengusulkan untuk membuat parit atau disebut dengan Khandaq. Maka di saat mereka mencangkul tanah tersebut, banyak para sahabat turun tangan mencangkul tanah tersebut, tiba-tiba ada satu gundukan tanah yang tidak bisa dicangkul oleh para sahabat. Sehingga akhirnya Salman Al-Farisi, salah satu sahabat, mengadu, mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu gundukan yang tidak bisa dipacu. Kemudian Rasulullah SAW melihat gundukan tersebut, lalu meminta paculnya tersebut, meminta cangkul tersebut, untuk dicangkul tanah tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang mencangkul tanah yang ada gundukannya tersebut, yang para sahabat tidak ada yang bisa. Ketika Rasulullah mencangkul yang pertama, tiba-tiba keluar, terlihat ada cahaya yang keluar dari tempat tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan yang ada di Syam sana. Atau kerajaan dulu disebut kerajaan yang ada di Romawi sana, yang ada di Persia sana. Kemudian Rasulullah mencangkul yang kedua, tiba-tiba keluar cahaya lagi. Lalu Rasulullah bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan Persia, kerajaan Romawi. Kemudian mencangkul yang ketiga, terlihat lagi ada cahaya yang keluar. Lalu Rasulullah bersabda, telah Allah memperlihatkan kepadaku kerajaan yang ada di Son'a, daerah Yaman sana. Dan Jibril telah memberikan gambar gembira, kabar gembira kepadaku bahwa kelak kerajaan-kerajaan tersebut akan dapat kita taklukkan. Maka setelah terjadi semacam ini, kemudian turun ayat ini, Allah SWT mengajarkan kepada Muhammad untuk berdoa, minta kepada Allah, ya Allahumma malikal mulki, dat yang merajai segala kerajaan. Al-mulk, kudroh, kekuasaan, kerajaan. Ini bisa diartikan banyak. Kerajaan bisa diartikan di sini adalah nubuah, kenabian. Kenapa? Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha. Allah akan memberikan kerajaan, memberikan kenabian, man tasya'u, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini terjadi, mengapa orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mau masuk Islam, bahwa padahal mereka itu tahu tentang Nabi Muhammad, bahwa nabi yang terakhir, Nabi Muhammad adalah benar, akan tetapi mereka tidak mau beriman karena di sana ada dengki di dalam hatinya. Makanya penyakit dengki ini penyakit bahaya. Karena bisa menjadikan seseorang ini tidak bisa menerima kebenaran. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka tahu tentang keagungan Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka tidak mau beriman karena ada kedengkian. Karena mereka menganggap bahwa kemuliaan, kenabian itu hanya dimiliki oleh bangsa mereka sendiri, oleh Bani Israel. Tidak boleh ada nabi yang keluar daripada Bani Israel. Itu yang mereka yakini. Yang mereka yakini bahwa tidak ada nabi kecuali harus keluar daripada Bani Israel. Dan banyak mulai dari Ibrahim, Nabi Ismail adalah mereka dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi tiba-tiba ternyata muncul Nabi Muhammad adalah bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Quraisy atau kaum Arab ini. Kemudian Allah kabarkan kepada mereka, Qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah akan memberikan kenabian, kerajaan kepada orang yang siapa Allah kehendaki. Termasuk tadi memindahkan yang artinya kenabian berada di kaum Israel. Kemudian Allah pindahkan kepada orang daripada kaum Quraisy yang ada di Arab sana. Ini artinya kekuasaan Allah SWT. Ini adalah kehendak Allah SWT yang tidak ada manusia bisa menolaknya. Karena semuanya adalah kita milik Allah SWT. Sehingga Allah bisa memberikan harta, Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan apa saja. Itu adalah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka jangan sampai ada kedengkian dalam hati kita. Ya termasuk adalah orang Yahudi karena tadi adalah dengki. Termasuk di saat kita melihat ada orang yang diberikan harta oleh Allah. Hartanya banyak. Tokonya rame. Punya perusahaannya maju. Maka di saat itu jangan sampai kita terkena penyakit dengki. Karena itu adalah Allah yang mendaki mereka. Siapa coba yang mendaki mereka menjadi kaya? Siapa yang telah memberi mereka pokoknya menjadi subur? Siapa yang memberi mereka harta yang banyak? Itu adalah Allah yang telah mendaki mereka. Di saat ada orang memiliki derajat yang tinggi, orang yang mulia diberikan jabatan, yang beri adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini Nabi Muhammad disuruh berdoa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Malikal mulki, zat yang maha merajai. Kalau kita tahu bahwa manusia punya kerajaan yang besar. Ya, kita bisa sebut kerajaan mana? Kerajaan Fir'aun. Kerajaan yang sangat besar. Kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan yang sangat besar. Dan kerajaan-kerajaan yang saat ini yang banyak sekali, semuanya itu adalah di bawah kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki mereka. Kalau kita katakan manusia hebat bisa bikin ini, bisa bikin kerajaan, bisa bikin alat yang canggih. Tapi ketahuilah siapa yang bikin manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya malikal mulki. Allah adalah yang merajai para raja. Kalau kita raja agung, itu semuanya tidak ada apa-apanya. Semuanya adalah di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah pun akan mencabut kekuasaan, mencabut kenabian man tasha'u, orang yang Allah kehendaki. Termasuk adalah Allah memindahkan kenabian daripada Bani Israel ke kaum Quraisy. Itu adalah karena semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillahu malikal tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini termasuk ayat ini adalah ada beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang membaca ayat ini sampai akhir, sampai ayat wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab, bahwa Allah SWT akan memandang orang tersebut dengan 70 kali pandangan. Maksudnya pandangan Allah SWT ini Allah akan mengabulkan hajatnya. Dan disebutkan dalam hadis paling ringannya adalah paling sedikitnya hajat orang yang membaca ayat ini, Allah akan ampuni dosanya. Ini bebas, silahkan dibaca berapa kali. Qulillahumma mulka, qulillahumma malikal mulki. Allah yang memiliki kerajaan. Kalau kita ingin harta, ingin rezekinya lancar, Allah malikal mulki. Allah yang miliki, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebutkan juga dalam riwayat lain, Mu'ad bin Jabal. Pernah suatu saat beliau tidak hadir sholat Jumat. Dan di saat bertemu Rasulullah, Rasulullah bertanya, ya Mu'ad, kenapa engkau kemarin kok tidak hadir sholat Jumat? Ya Rasulullah, saya disibukkan dengan urusan saya. Saya memiliki hutang kepada orang Yahudi, saya belum bisa membayarnya ya Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah bertanya, ya Mu'ad, apakah kau ingin membayar hutangmu? Tentu ya Rasulullah, saya ingin bisa membayarnya. Ya Mu'ad, bacalah doa, bacalah ayat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, sampai akhir, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan setelah itu, ternyata Mu'ad bin Jabal bisa melunasi hutangnya. Ini termasuk ayat ini adalah ayat untuk dapat bisa melunasi hutang. Ya. Yang punya hutang, ini banyak dibaca sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Malikal mulki tu'til mulka man tasya. Dan ternyata yang memusuhi kepada Nabi Muhammad SAW itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok daripada kafir Quraisy. Yang kedua adalah kelompok dari Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiga adalah kelompok daripada orang munafik. Maka tiga kelompok ini sama-sama ingin menghancurkan Islam. Sama-sama memusuhi Nabi Muhammad. Baik itu dari kaum kafir Quraisy, baik itu Yahudi Nasrani, baik itu orang munafik. Semuanya sama-sama ingin menghancurkan Rasulullah. Mereka semuanya ada di dalam hatinya bagaimana agar Islam ini tidak berkembang. Jadi sejak zaman dahulu, Islam dari mulai awal sudah banyak musuhnya. Dan terus hingga sampai sekarang, maka Islam ini banyak musuhnya yang harus kita musuhi. Banyak orang yang ingin menghancurkan Islam. Dan berbagai upaya mereka lakukan, termasuk dari upaya dalam Islam sendiri. Maka ada yang dibuat oleh musuh-musuh Allah bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga membuat aliran yang aneh-aneh. Yang tujuannya bagaimana menghancurkan Islam. Semuanya ada. Dan itu adalah sejak zaman Rasulullah sudah ada. Bagaimana orang yang ingin menghancurkan Islam. Maka tiga kelompok ini senantiasa terus berusaha bagaimana menghancurkan Islam. Tetapi Allah SWT yang berkuasa. Allah yang maha kuasa. Allah yang akan menolong kita semua. Allah yang akan membela kita semua. Allah yang akan menjaga umat Islam ini. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulullahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Kemudian wa tu'izzu man tasha'u. Bahwa engkau ya Allah tu'izzu, engkau dapat memuliakan man orang tasha'u yang engkau kehendaki. Artinya Allah SWT akan memuliakan orang itu dengan sekehendak Allah, dengan Allah yang pilih. Dan paling mulia disebutkan dalam tafsir bahwa kemuliaan di sini yang paling mulia adalah keimanan. Artinya Allah akan memberikan keimanan kepada orang yang dipilih. Maka kita ini sudah beruntung dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan iman kita, dengan Islam kita. Maka kalian harus berbangga dengan iman. Ini tu'izzu man tasya. Allah memuliakan orang siapa yang dikehendaki untuk menjadi nabi. Allah kehendaki orang memuliakan untuk menjadi seorang ulama. Allah kehendaki menjadi orang yang soleh. Allah kehendaki orang ini menjadi orang yang ahli ibadah. Semuanya adalah Allah yang memilih. Tu'izzu, Allah memuliakan. Allah memuliakan dengan berbagai hal. Termasuk adalah keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim adalah keimanan. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Waktu dilu, akan tetapi Allah pun dapat menghinakan siapa saja mantasya'u, orang yang Allah kehendaki, dengan menjadikan orang kafir, dengan menjadikan dia ahli maksiat, dengan menjadikan dia jauh dari Islam, dengan menjadikan dia tidak kenal ibadah. Itu semuanya adalah Allah yang menghendaki mereka. Itu semuanya Allah yang telah menghinakan mereka semua. Maka jadikan kita adalah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bukan berarti terus kita santai. Nah, kalau saya kan nanti juga dipilih oleh Allah. Akan tetapi kita harus usaha bagaimana kita berusaha menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita terus belajar, dengan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak orang yang semacam ini karena ada usahanya, Allah akan pilih, Allah akan muliakan hamba ini adalah dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dunia ataupun di akhirat. Keimanan yang sangat penting. Sehingga yang ditafsirkan oleh para ulama ini adalah keimanan. Jadi semuanya iman kafir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, bukan ada sebagian pemahaman bahwa pemahaman Mu'tazilah yang tentu ini adalah kaum yang sesat. Yang kita yakini oleh kaum ahli sunnah wal jamaah adalah semuanya adalah baik buruk. Kodok kodarnya Allah yang baik yang buruknya itulah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan kehendak Allah. Allah merindahkan dirinya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka zi'ul mulka miman tasha. Wa tu'izzu ma tu'til miman tasha biyadikal khair. Biyadikal khair. Segala kebaikan itu adalah semua dari engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bisa beribadah karena engkau yang telah memilih kami. Kami bisa mengaji ke tempat ini karena Allah yang, karena engkau yang telah memilih kami, yang menggerakkan hati ke sini. Kau telah memberikan semuanya kebaikan yang kita lakukan. Biadika, itu ada di tanganmu. Biadika jangan diartikan tangan sebagaimana yang pemahaman seseorang yang tidak anti takwil. Yad ini adalah kudroh, maknanya kekuasaan. Banyak dalam ayat Al-Quran disebut ayat mushtabihat yang pernah disampaikan oleh guru kita. Bahwa ayat-ayat yang menunjukkan seperti yad, ain, wajhu, wajah. Itu semuanya bukan kita artikan secara dohir. Karena ini akan bertentangan. Karena Allah tidak seperti makhluk. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Nah, kalau sama dengan makhluk berarti ini kan muhal, mustahil, tidak mungkin. Makanya diartikan yad ini adalah ditakwil oleh para ulama. Dan ini ada dua macam. Ada model para ulama dulu. Ada sistem tafwid, artinya memasrahkan. Kemudian yang ke sistem ada ulama yang takwil, artinya mentakwili ayat tersebut, mengartikan yad adalah al-qudrah, kekuasaan. Biyadikal khair ay biqudratikal khair. Semuanya adalah kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita peroleh, itu semuanya adalah karena ada di tangan engkau, ada di kuasaan engkau. Semuanya yang kami lakukan, dimulai dalam bisa istiqomah hadir majelis. Dimulai kami dimudahkan di saat beribadah, dipilih menjadi orang yang beriman. Itu kita katakan bahwa semuanya adalah engkau yang telah memberikan kepada kami. Al-khair, akan tetapi bukan al-khair saja. Asyar pun, yang buruk itu hakikatnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenapa dalam ayat sebut hanya sebut al-khair? Karena al-khair ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka yang dikatakan sudah dianggap cukup mengatakan biyadikal khair. Kebaikan semuanya adalah dari engkau ya Allah. Akan tetapi keburukan pun sama. Akan tetapi di sini ada adabnya. Di saat kita melakukan keburukan, di saat kita maksiat, jangan kita kan, oh ini dari Allah SWT. Maka ini adalah sebuah kurang ajar kan. Akan tetapi saat kita melakukan maksiat, maka nisbatkan, maka katakan bahwa ini adalah dari saya. Meskipun hakikatnya adalah dari Allah SWT. Allah telah mengajari dalam ayat Al-Quran, ma'asobaka min khairin fa min Allah, wa ma'asobaka min sayin fa min nafsik. Kalau sesuatu yang engkau lakukan, yang kena engkau dari kebaikan, maka itu adalah dari Allah. Tapi wa ma'asobaka min sayiatin, apa yang menimpa dirimu dari keburukan, famin nafsik, itu adalah dari dirimu sendiri. Ini adalah Allah mengajarkan bagaimana adab kita kepada Allah. Meskipun hakikatnya keburukan itu adalah dari Allah, akan tetapi nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ini sebagai adab. Meskipun sebenarnya adalah baik, buruk, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir buruk, takdir baik, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah segala sesuatu di sini umum. Menjadikan yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli ibadah, Allah kuasa. Yang menjadikan orang miskin menjadi kaya, Allah kuasa. Menjadikan orang biasa menjadi orang yang mulia, Allah kuasa. Segala sesuatu sungguh Allah akan, yang apa yang kau lakukan adalah Allah kuasa untuk merubah itu semua. Makanya tidak ada bagi kita untuk putus asa. Tidak boleh kita putus asa dalam mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan ampunan Allah. Putus asa kok saya banyak maksiat. Kok saya jauh daripada ibadah. Semuanya tidak ada putus asa. Karena innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah kuasa. Ingat Allah maha kuasa untuk merubah kita semua. Kemudian dalam ayat selanjutnya. Tulijul layla fin nahari wa turijun naharu fil layli. Di sini Allah menyebutkan bahwa terkadang malam ini lebih panjang waktunya daripada siang. Artinya waktu siang ini diambil ke malam sehingga malamnya menjadi lama. Begitupun sebaliknya, kadang siang ini waktunya lebih lama daripada malam. Ini menunjukkan bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Allah yang mengatur malam, Allah yang mengatur siang, dan Allah pun mengatur waktunya. Boleh malamnya ditambah menjadi lama atau siangnya menjadi lama, itu semuanya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengeluarkan satu yang hidup dari benda yang mati. Contohnya apa? Yang hidup dari benda yang mati. Manusia. Manusia berasal dari apa? Berasal dari sperma. Mohon maaf. Itu adalah benda mati atau benda hidup? Mati. Berarti adalah tukhrijul hayya minal mayyit. Ada ayam. Ayam keluarnya dari apa? Telur hidup apa mati? Berarti tukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup minal mayyit. Begitu sebaliknya, wa tukhrijul hayya wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan benda yang mati daripada benda yang hidup. Telur keluarnya dari mana? Dari benda yang hidup bukan? Hidup. Nah, itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dapat mengeluarkan dari manapun. Allah menciptakan dari manapun. Dari yang hidup bisa dari benda yang mati. Dari yang mati bisa lagi Allah menciptakan dari benda yang hidup. Semuanya adalah kekuasaan Allah sementara. Allah maha kuasa atas segala apapun. Maka jangan sampai kita putus asa dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus meminta kepada Allah sebagaimana dalam ayat ini. Allah mengajarkan kepada Muhammad untuk meminta. Mintalah kepada Allah dan ternyata permintaan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah SWT sehingga umat Islam ini dapat menaklukkan kerajaan Persia Romawi dan juga kerajaan-kerajaan yang lainnya sehingga Islam ini terlebar luas Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Raja. Kalau kita meminta kepada manusia, manusia ada bosannya. Manusia kalau dimintai itu bosan apa tidak? Orang tua dimintai sama anaknya ada bosannya apa tidak? Ada bosannya. Kalau kita mintanya kepada manusia. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, maka Allah akan senang. Allah itu kalau dimintai senang oleh hambanya. Karena itu menunjukkan bahwa hamba ini adalah hamba yang benar-benar butuh. Dan menganggap bahwa dirinya adalah fakir. Bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Syafi'i begitu. Kalau kita minta kepada manusia, manusia akan bosan. Tapi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan. Allah akan senang jika kita mintai. Maka termasuk Nabi Muhammad SAW di saat itu, di saat telah berjanji akan menaklukkan Persia Romawi, kemudian diajarkan oleh Allah SWT untuk berdoa meminta kepada Allah dan yang Maha Kuasa, raja daripada para raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan. Dan Allah SWT mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pelajaran yang kita ambil di dalam ayat ini adalah bahwa jika kita menganggap kerajaan, kita menganggap keagungan, kita menganggap kemuliaan, itu semua adalah tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala, dibanding kerajaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita ingat bahwa Allah yang memiliki semua kerajaan yang di bumi, harta atau pangkat atau apa saja kemuliaan, itu semuanya Allah yang telah menentukan. Itu adalah semuanya Allah yang telah memilih. Allah berhak memilih siapa orang yang dimuliakan dan siapa orang yang dihinakan. Segala kebaikan yang kita lakukan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa kita sombongkan amal apa yang kita bisa sombongkan. Karena kita bisa melakukan amal tersebut, amal kebaikan, kalau bukan Allah yang telah memilih kita, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Kalau Allah yang tidak menakdirkan kita, maka kita tidak bisa melakukannya. Maka kembalikan semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga renungan kita di pagi hari ini, ayat-ayat ini, dapat menjadikan hati kita semakin penuh rasa takut kepada melanggar segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ayat-ayat yang kita baca ini semakin untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsir kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ahmad Dimyati atas kajian tafsir Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, baik yang apa-apa yang seputar beliau sampaikan ataupun hal-hal lain, kami persilahkan. Baik yang bertanya, kami persilahkan satu penanya. Baik, kalau dari bapak enggak ada, kita ke ibu-ibu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya tapi di luar tema yang tadi. Gini Ustaz, dalam bulan Idul Adha kemarin ini ada yang bertanya mengenai kurban dengan akikah. Kebetulan ada tetangga saya yang pada waktu itu punya anak belum akikah. Katanya mana yang lebih baik, karena ini bulan Ramadan, akikah dulu apa kurban dulu? Kebetulan bulannya bulan Zulhijjah ini, jadi mana yang lebih baik, apa kurban dulu apa akikah dulu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, mungkin pertanyaan saya di luar tema pembahasan tafsir Quran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menyikapi ketika zaman sekarang banyak pemahaman-pemahaman dari ormas Islam, aliran Islam. Salah satu contohnya, ada satu aliran yang mengatakan bahwa mengamalkan suatu salawat, ada salawat, berbagai macam salawat. Salah satu contoh salawat nariyah itu termasuk syirik akbar atau bid'ah besar itu. Nah, kami bagaimana cara menyikapi seperti itu? Dan satu lagi, mereka mengatakan apakah ada dalilnya seperti itu? Dan itu bahwa kesesatan yang berat. Satu lagi ada kami setelah apa yang dibahas oleh guru kita Buya, ada pembahasan tentang hadis yang mengatakan bahwa ada gambar yaitu yang diharamkan. Seperti contohnya kami memajang satu gambar contoh orang-orang soleh seperti Wali Songo, sahabat itu dan buat Nabi dan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan tujuan mengenang jasa-jasa beliau dan mengambil suri tauladan dari beliau-beliau. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap diharamkan? Karena ada sebagian ulama yang mengharamkan gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Dimyati untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang kurban dan akikah. Memang kurban dan akikah ini ada termasuk ada beberapa perbedaan. Kurban ini waktunya tertentu. Dan kurban ini adalah kesunahan bagi semua orang muslim yang sudah mampu. Sedangkan akikah adalah kesunatan yang mana kesunatan ini adalah dibebankan kepada orang tua. Jadi di saat anak lahir, yang sunnah berakikah itu bukan diambil harta anaknya, akan tetapi adalah kesunatan bagi orang tua untuk berakikah. Dan kemudian kalau kita sudah besar, ternyata kita tidak diberitahu oleh orang tua kita bahwa dulu belum diakikahi. Mana yang didahulukan antara kurban dan akikah? Maka yang didahulukan adalah kesunatan yang dibebankan kepada kita terlebih dahulu. Nah, kesunatan yang dibebankan kepada kita apa? Kesunatan yang dibebankan kepada kita adalah kurban. Karena akikah ini kesunatannya bagi siapa? Bagi orang tua. Maka yang lebih didahulukan adalah kurban terlebih dahulu. Nah, karena meskipun kalau kita memang mau berakikah, tidak dilarang dan diperbolehkan kalaupun misalkan sudah terlewat atau kita sudah besar, sudah tua, dulu di saat kecil, di saat lahir belum diakikahi, kita boleh saat itu, di saat ini adalah untuk berakikah. Maka kalau yang didahulukan ketika mau Idul Adha kurban, ada dua pilihan. Ya tadi kita mendahulukan kurban terlebih dahulu. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menggabung antara kurban dan akikah. Jadi saya niati bahwa kambing saya ini untuk kurban sekaligus akikah. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan cukup, tapi sebagian ulama lain ada yang mengatakan bahwa ini tidak cukup, harus satu-satu, kurban sendiri, akikah sendiri. Tapi ada yang mengatakan memberikan kemudahan boleh digabung antara kurban dan akikah. Jadi kalau ditanyakan mana yang dahulukan adalah kurban, karena kurban adalah kesunatan untuk kita, sedangkan kalau akikah adalah untuk orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi menyikapi perbedaan. Banyak memang di saat ini adalah aliran-aliran yang berkembang. Yang tentu ini adalah satu yang sangat mengkhawatirkan kepada kita semua. Masyarakat kita semua, keluarga kita semua, anak kita semua. Karena inilah kaitan dengan akidah. Karena akidah ini adalah satu harga yang sangat mahal. Kalau orang tergelincir sedikit dalam masalah akidah, mungkin dia akan bisa menjadi orang yang sesat. Orang yang dolon, orang yang sesat. Maka kita harus di dalam akidah benar-benar waspada dan ekstra hati-hati untuk menjaga akidah yang kita pegang ini. Termasuk upaya untuk menjaga akidah kita adalah hadir pengajian semacam ini, kita akan mendapatkan ilmu. Untuk membentengi, untuk menyikapi mereka adalah, yang pertama adalah bentengi kita agar kita tidak terbawa oleh mereka, itu yang pertama. Membentengi diri kita sendiri, keluarga sendiri, saudara, tetangga, masyarakat, itu yang terlebih utama kita membentengi kita. Bagaimana cara membentengi kita? Itu cara dengan hadir majelis. Dengan hadir majelis kita tahu ilmunya, sehingga kita memiliki keterangan-keterangan daripada guru, semua itu akan membentengi kita, akan menjadikan kita selamat, tidak terbawa oleh aliran tersebut. Karena banyak orang awam, orang yang tidak tahu, mereka mengikuti karena memang mereka tidak tahu. Sehingga ada aliran masuk ke tempat ini, desa ini, kemudian mereka karena tidak tahu, tidak ada ulama di situ, tidak ada kiai, sehingga mereka terbawa oleh aliran tersebut karena mereka tidak pernah tahu. Maka insya Allah, kalau kita dengan hadir majlis semacam ini, mendengar keterangan dari para ulama, ditanya kepada para ulama, maka dengan itu kita akan selamat. Jadi upaya yang pertama adalah kita membentengi diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, agar tidak mengikuti aliran-aliran tersebut. Kemudian tentang tadi solawat nariyah yang dikatakan syirik. Jadi kesalahan orang yang mudah mengatakan syirik itu adalah gampang sekali memponis seorang itu keluar dari Islam. Ini yang sangat bahaya. Padahal disebutkan oleh Nabi Muhammad, barang siapa mengucapkan man qala li sahibihi ya kafir, kalau mengucap kepada temannya sama muslim kok bilang ya kafir, wahai orang kafir, maka kalimat ini akan kembali kepada duanya, kepada salah satunya. Kalau memang temannya ini kafir ya tidak masalah. Tapi kalau memang omennya ke orang Islam dibilang kafir, maka balik kepada dirinya sendiri yang kafir. Jadi sangat bahaya sekali al-mujazafah. Makanya Sayyid Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki mengarang sebuah kitab Al-Mujazafah Ani Takfir. Membabi buta dalam mengafirkan. Sedikit berbeda mereka kafir. Sedikit ini syirik, ini apa. Padahal sudah jelas para ulama antara bagaimana dikatakan bahwa orang itu kafir, bagaimana orang itu syirik, itu diantaranya dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik. Orang bisa keluar dari Islam itu bisa dengan ucapan, qauli, bisa dengan i'tikad, bisa dengan fi'li, pekerjaan. Termasuknya kalau jelas-jelas orang ini mengingkari sesuatu yang sudah disepakati para ulama. Misalkan ada zina, yang jelas para ulama semuanya sepakat haram. Kok tiba-tiba orang mengatakan halal, maka ini adalah bisa keluar dari Islam. Jadi tidak mudah kita ini mengkafirkan seseorang, kita tidak mudah memponis bahwa ini adalah kafir, ini syirik, kalau belum ada tanda-tanda yang jelas. Jadi mengeluarkan orang dari Islam itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Karena harus ada bukti yang jelas. Nah, kalau orang solawat dikatakan kafir, yang kafir apanya? Coba. Yang dikafirkan apanya? Ini kan aneh. Terus kalau dia tanya, apakah ada dalilnya atau tidak? Inilah salah satu kekurangan ajaran kepada para ulama. Kalau udah orang tanya mana dalil, ini adalah orang yang kurang ajar kepada ulama. Ulama mengatakan menganjurkan sholawat bukan berarti mereka tidak punya dalilnya. Bukan mereka tidak tahu dalilnya. Karena kalau disebutkan dalilnya pun belum tentu kita paham. Disebutkan kalau dalam kitab, misalkan dalam banyak kitab, rukun wudu ini ada, perdunya wudu ada 6, yang membatalkan wudu ada 4. Di situ tidak ada ayat Qur'annya, tidak ada hadisnya. Bukan berarti para ulama tidak tahu. Bukan berarti itu tidak ada dalilnya. Kita tidak butuh dalil. Dalil itu adalah urusannya para ulama, urusannya para mujtahid. Yang memang bidang, dalam bidangnya, beliau adalah orang yang mampu. Tapi kalau kita adalah bukan orang yang semacam, kita adalah taklid mengikuti ulama mengatakan semacam ini, ya sudah, kita ikut kepada para ulama. Termasuk dalam masalah solawat. Bahkan Imam Ibnu Hajar telah mengatakan bahwa kalau ada orang bertanya kepada seorang mufti, wahai mufti, mana dalilnya? Langsung dipukul saja ini. Langsung dirotan saja. Yang sering disampaikan oleh Buya. Ini Ibnu Hajar mengatakan semacam itu. Karena ini adalah kurang ajar. Berarti sudah tidak percaya kepada para ulama. Ini salah satu kurang ajaran. Kalau sudah tidak percaya, bagaimana bisa percaya dengan fatwa-fatwanya para ulama? Kalau dari solawat jelas Al-Quran, ayuhaladzina amanu, inallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini sudah jelas bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kita semua untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah di situ ada khusus, ada penghususan bahwa solawatnya harus begini, solawatnya tidak boleh solawat nariyah, solawatnya harus begini, begini? Tidak ada. Silahkan kita bersolawat sebanyak-banyaknya. Mau sendiri boleh, mau banyakan boleh, solawatnya mau bikin sendiri boleh. Karena para ulama ternyata pun banyak mereka yang membuat solawat-solawat. Imam Bukhari membuat solawat. Dan termasuk banyak sekali ulama-ulama yang membuat solawat. Dan itu semua adalah satu yang boleh, bukan satu yang bid'ah. Akan tetapi kalau kita bertanya mana yang paling mulia, tentu solawat yang dikarang oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu solawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli salamat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itulah solat paling yang mulia. Nah, jadi kalau tanya dalilnya mana, ini adalah urusannya para ulama. Nah, kalau kita kembalikan kepada ulama, banyak sekali. Bahkan kalau harus para ulama menerangkan dalil, kadang mereka sendiri tidak paham daripada dalil tersebut. Maka ini satu keanehan. Kalau sudah tanya dalilnya mana, ini adalah satu kekurang ajaran kepada para ulama. Itu tidak percaya kepada ulama. Padahal para ulama mengajarkan ini adalah dalil. Semuanya ada dalilnya. Mulai dari tahlil, apa semua adalah mereka ada dalil. Sebenarnya adalah masalah ini bukan adanya dalil atau tidak. Karena kalau kita berbicara dalil, banyak dalilnya. Orang tawasul, orang tahlil, orang maulid Nabi, bukan kalau kita berbicara sebenarnya ada dalilnya atau tidak. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa itu ada dalilnya. Tapi permasalahannya adalah hub, mahabbah. Di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ini yang menjadikan mereka tidak mau. Sebenarnya bukan permasalahan ada dalilnya atau tidak. Tetapi mahabbahnya di dalam hatinya. Kenapa kalau dia cinta kepada Nabi, tidak mungkin dia melarang murid Nabi. Coba kalau tanya mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Ya cinta. Kenapa kok bisa melarang Nabi? Maulid Nabi. Kalau maulid itu acaranya adalah mengagungkan Nabi Muhammad. Mengenang sejarahnya Muhammad. Membaca sejarah Muhammad. Untuk kita mencintai Nabi Muhammad. Jadi urusannya adalah mahabbah yang ada di dalam hatinya tidak. Sudah hilang dari mereka. Termasuk adalah menjauhkan mereka dari maulid Nabi adalah upaya bagaimana orang Islam ini jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu kalau orang yang dekat dengan Nabi Muhammad ini akan semakin imannya kuat, semakin berjuangnya semangat. Termasuk adalah di saat Salahuddin Al-Ayyubi, termasuk keberhasilannya beliau menaklukkan Baitul Maqdis adalah karena beliau membacakan sejarah Nabi Muhammad daripada prajuritnya, suruh membaca maulid, membaca sejarah Muhammad, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga menumbuhkan semangat mereka dalam jihad. Nah, termasuk di zaman ini ada orang yang mencoba menjauhkan kita untuk mencari Nabi Muhammad dengan tadi jalannya tawasul tidak boleh, ziarah tidak boleh, maulid Nabi tidak boleh. Semuanya adalah karena di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Andaikan mereka memiliki cinta, maka tentu mereka tidak akan melarang untuk hal-hal yang menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, dua pertanyaan saja. Dan untuk lebih jelasnya, nanti ditanyakan kembali kepada Buya, biar keterangannya lebih jelas. Dan mungkin yang ada di tulisan, sini ada yang menanyakan nama-nama Ashabul Kahfi ini. Banyak Ashabul Kahfi ini. Ada di dalam ayat dalam Al-Quran, termasuk dalam tafsir surat Al-Kahfi. Nanti dilihat tafsirnya ada banyak-banyak nama-nama Ashabul Kahfi. Yang ada 7 ya. Kemudian bertanya siapa yang memindahkan istana Balqis pada saat zaman Nabi Sulaiman. Nah, ini ada kisahnya, ada semuanya dalam Al-Quran. Yang memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Dulu Nabi, di saat zaman Nabi Sulaiman ada kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang mana mereka menyembah matahari. Kemudian ini ketahuan oleh seekor burung hudhud yang kemudian melaporkan ke Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengirim sebuah surat kepada Ratu Balqis untuk datang ke tempatnya. Kemudian Ratu Balqis datang ke tempatnya. Lalu sebelum datang Nabi Sulaiman menginformasikan, Nabi Sulaiman membuat sayembara. kepada makhluk, kepada anak buahnya. Karena Nabi Sulaiman ini anak buahnya bukan hanya manusia, para jin, para semuanya makhluk, hewan, burung, semuanya adalah semuanya ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Ini termasuk mujizatnya Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para anak buahku, siapa di antara kalian yang mampu memintahkan kerajaan Ratu Bilqis ke tempat ini? Kemudian ada Ifrit. Ada Ifrit dari golongan jin berkata, ya Nabi Sulaiman, saya akan memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke tempat ini sebelum engkau duduk. Sebelum engkau duduk, kau berdiri, sebelum duduk, kerajaan ini sudah akan datang di depanmu. Nabi Sulaiman senyum. Nah, ini masih cetek, masih ini sih masih gampang ininya. Coba yang lainnya, siapa lagi yang lebih cepat? Ternyata ada rojulun, disebutkan dalam Al-Qur'an, rojulun indahul ilmu. Seorang laki-laki manusia indahul ilmu, yang memiliki ilmu. Ini Allah ingin memperlihatkan kepada kita begitu mulianya orang yang memiliki ilmu, keagungan seorang yang memiliki ilmu. Rojulun, manusia. Allah tunjukkan lagi bahwa manusia ini lebih mulia daripada jin. Manusia lebih mulia dari jin. Rojulun indahul ilmu, yang disebutkan oleh para ahli tafsir, namanya adalah Asib bin Barakhoya. Asib bin Barakhoya. Ini kalau yang bertanya, siapa yang memindahkannya adalah Asib bin Barakhoya. Ya Nabi Sulaiman, saya mampu memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis ke tempat ini sebelum engkau sebelum engkau membuka matamu, setelah engkau memejamkan matamu, sebelum engkau buka matamu, ke tempat ini adalah sudah ada di tempatmu. Jadi hanya sekejap mata. Dan ternyata beliau berhasil. Ini namanya Asib bin Barakhoya. Nah, ini ada hikmah, yaitu Allah ingin memperlihatkan bahwa manusia ini lebih mulia daripada jin. Orang yang memiliki ilmu ini mulia, termasuk di saat memindahkan kerajaannya. Ini Asib bin Barakhoya dapat memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis hanya sekejap mata. Ini silakan bisa dilihat lagi di dalam Al-Quran, dalam tafsir-tafsirnya juga banyak. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdzurna wa asir wa la tusir 'alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa 'alaina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ya rabbana لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضلالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا واغفر ذنوب المسلمين والمسلمات. اللهم اقض حاجتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء من الحسد من الحقد ومن عمل القلوب. اللهم حسن منقلبنا اللهم اجعلنا من اهل الخير. اللهم اجعلنا تلميذنا واهلنا واولادنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلهم من اهل الشر واهل الضير. اللهم هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب انك على كل شيء قدير. الله يا ربنا اسرنا مع زمرة الصالحين واسرنا مع زمرة العلماء العاملين واسرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا توبه قبل الموت والشهاده عند الموت والجنه بعد الموت. اللهم اجعل خير كلام يا دنيا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه kita benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf dan mohon doanya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.